Ketika fajar menjelang, terlihat dia melangkah enggan. Seirama dengan dendang subuh yang singgah di hati gerung. Sempit jalan berdesak bangunan, memandang sinis mendakwa bengis. Perempuan satu dan hitamnya waktu. Dihapusnya tinju dengan ujung baju. Dibuangnya dengus berahit juta tamu. Hari pagi menyambut kau kembali, mengusap nadi, mengelus hati. Sesal di hatimu kian mengganggu. Perempuan